si goreng lain wani aya nu nyundrungkeun sawak kureun. Heeh. Lain eta luas nu nyundrungkeun anu. Ampun eta sia. Karunyanya khawatir kalau dipuji ya naon aya kan aya pikasi rieun euy naon aya anu boga panyakit boson boson teh naon aya boson teh hitut wae unga ngalengkah unga hitut awewe gadis munggau jeung batur daerah meureun kitu wae. Da unggal ngalengkah teh. Nyik. Nyik. Nyik kitu kayaknya bujur mah teh. Teuing sadar. Tilu teteh anjing sakali nuturkeun. Mun ka rek maraban meureun. Mun ka jama roti. Kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran mah nyeuh. Nya kumaha kan? Kabeneran nya aya bujang deui. Sarua sa panyakit. Oh, boson. Boson. Ai lalaki mah pantari kitu teh. Dut, dut, dut. Ecek bapa-bapana teh cenah urang kawinkeun euy budak teh cenah euy. Urang bebesanan yeuh ah. Buah sa panyakit. Da sarua sa panyakit cenah abeh teh eraeun. Hayu atuh cenah kabeneran budakna teh daraekeun. Daraekeun pasti. Heeh. Yeuh mah bojodoh mending. Kawinkeun euy budak teh. Ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti burangna teh ti puting teh sok diintip ku bapana teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebutna teh numas numas numas teh beunang sagadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapana teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilih kungku baheula mah pareneng geus didrengengkeun anak teh disebutak teh hade ari panganten da puguh pasapanyakit. Ai biasa nama gua penting teh ngit ngit ngit da ayeuna mah aya saraki nama ayeuna nemalan ngit dut ngit ngit dut ngit dut dut ngit dut ngit dut dut ngit dut da bapa nangintip kieu we dut dut ngit dut ngit dut dut ngit dut ngit dut dut ngit dut dut dut nah nya beulah eh aya cenah ngikna eueuh. Ay barang aya di bembeuh. Melang urang anakna sieun di paehan. Toong we ka itu deukeut ka panto. Ay pantona teh kabeneran deui. Lain ku panto. Kurerekan. Ku baligo urut. Urut urut sebaheula nu eleh. Dibukakeun saeutik. Oh, paingan dut wungkul. Da keur dipake ini sia teh. Heeh. Beureun katutup liangna. Katutup. Ayo budak awewe na mun katempo bapana nohong. Aa. Ku jeleng jeung lalakina ruas meureun. Meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna. Yo tui wi wi. Wah, eta mah salamu datang marupana sirine. Cocokna meureun asa kabukakeun. Saya RW terpana raih isuk-isuk teburit aya genep gempar virus virus itut alah ampun Kang oi eta nu panasan teh aga panasan naon nu panasan ku anak teh naon dongeng panasan ku milik anak ngala jamu aya jelema panasan ku milik anak kumaha teh dongeng teh dongengkeun ku akang abdi naon dongengkeun ku akang abdi poho deui oh ya teh nyaho kumaha dongeng teh teh ngala jamu aya alah ampun alhamdulillah ye euy doana dewek rek ka sawarga ieu teh atuh didoakeun pisan heeh sing salamet bisa diunggulung deui ah ujang eh eta saha syah duh eta sora ye dewek ya sora bapa duh naon bapa itu Thank you. di kampung ngahun budak tinggi ayah dulu jang. Ular suwa kula. Kan ayahnya hodong yang ngawe dulu. Pak, iya abri pak. Oh kadir, kadir, kadir, kadir, kadir. Simak kapi hatur pak, syukur jang, syukur jang. Melalai teh. Nuhun bapak. Ayah nao sini jadi onang teh. Ah, ulah melang pak. Bika bungahun ngan abdi nak ye. Asa kabina bina jeing dak loba jelema titahun teh nya abet miwarang abdi. Dititah naon ja? Ke dana. Nyuhun geus restu na we teh siap. Kakara abdi bangi kadua sana mode ieu. Pasti semah kapi hatur bokap hok syukur ya pun lanjut menang pansen pak pansen naon ya gerak keranan dongeng na panjang apa tau Memang yoga suara ciri asli dari upama laku ningin jalan utama buka patokan agama dengan tujuan wujudku merasa tua merasa ayah wanaya layung guru bangga orang sami-sami majung dengan ibu unda budi anggot kami di sarana mana suci yang anu di sarana mana suci kaget dan silai ngujuk-ujuk gagah berubah-ubah aja.